mataku buta dan rumahku sangat jauh. Ya Rasulullah, izinkan saya ya Rasul. Saya sholat 5 waktunya di rumah saja. Sudah enggak sanggup ya. Kalau masih adalah yang nuntun saya ke masjid ini, masih bersama saya akan tetap kejar ke masjid ya Rasulullah. Menurut Bapak Ibu, harusnya diizinkan enggak ini? Harusnya diizinkan enggak ini? Buto, gae, rumah jauh, awaklah tambun pulau, kemudian enggak ada pula yang nuntun ke masjid. Apa kata Rasulullah kepadanya? Telah dilihat keadaannya oleh Rasulullah, baiklah kata Rasul. Senang Abdullah ibn Ummi Maktum ini. Lalu ketika dia melangkah pergi meninggalkan Rasul, belum beberapa langkah, Rasul berkata kepadanya, sebentar, dengar azan enggak? Menangkan azan. Dengar katanya, fawajabat, kalau begitu wajib ke masjid. Apapun caranya, bagaimanapun wajib ke masjid. Coba bayangkan kita-kita yang kaki masih utuh, an ada, awak masih sehat, rumah tidak seberapa jauh. Apa alasan kita kaum muslimin? Tanya kata Rasulullah, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang yang tinggal dekat masjid kecuali hanya di masjid. Ini laki-laki loh. Yang laki-laki. Kalau wanita, boleh ke masjid diizinkan atau di rumah, yang penting on time. Orang azan nyolat di sejadah. Ini tipe-tipe sahabat, Pak, memburu berjamaah. Karena energi jemaah ini luar biasa kaum muslimin. Sendirian akan diganggu oleh setan. Banyak yang salatnya pasti lupa-lupa. Lebar rakaat tadi gue yo. Sering itu. Tadi apa cuy yo? Banyak sekali pikirnya melantur ke sana kemari, tapi dengan energi jemaah, Pak, imam di depan, dia di belakang. Walaupun pikirnya mungkin melantur sana sini, berkah jemaah. Kalau ada satu saja yang khusyuk atau berapa yang khusyuk, kekhusyukan itu Allah bagi rata pahalanya sama dengan mereka yang tidak khusyuk. Masya Allah. Energi jemaah ini akan menguatkan hidup, akan menguatkan iman, akan menguatkan agama yang bersangkutan. Awas, jangan sholat sesendirian. Fa inna sholatal munfad, orang yang sholatnya sendirian, munfarid, orang yang sholatnya sendirian, banyak kecenderungan pasti bisa diganggu dan dikuasai oleh syaitan. Nyalakan bikolah sebantalelah, bikolah sebantalelah. Lihat sholat isya. Kemudian setelah itu ketika dia sholat, banyak pikirnya. Kemudian semangat zikirnya akan jauh hilang. Dan ini akan mengantarkannya kepada menjadi sosok seorang munafik. Sholatnya berjamaah, Pak. Dan berjamaah itu usahakan tidak luput dari takbiratul ihram. Kata Nabi Muhammad, menjelang dajjal dekat keluar nanti, umatku akan dibelah oleh Allah menjadi 2 belahan. Satu, mu'minin haqqan. Mukmin-mukmin haqqan la nifaqa fi. Pada orang-orang beriman itu tidak ada yang munafiknya. Dan tidak ada pada diri mereka, di hati mereka, kemunafikan. Yang kedua, fustatu nifaq la imana fi. Kelompok munafikin yang tidak ada orang-orang beriman di dalamnya. Dan tidak ada iman di dalam dada mereka. Ini kelompok, Pak. Nah, siapa orang-orang mukmin haqqan di akhir zaman? Kita lihat hadis Nabi, siapa yang bisa mendatangi sholat berjamaah ke masjid 40 hari, 40 malam. Dan la tafutuhu takbiratul ihram al imam, tidak luput dia daripada takbiratul ihram bersama imam, maka dia akan dilewatkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah sebebas-bebasnya dari 2 penyakit berat dan hebat.